Kalau kita ninggalin sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata ungkolil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.